kita bukan ampas kelapa ngena ramas ngena buang tersisa santang kong tamo bikin dia kita ini nada tanya kita ini nada kawen jang begitu jang nambo batai minya serta so abis itu manin ngana bilang faya kam dios nakia kita nape tanpa bersingga bukan main nape hati bukan gampang nape rubah baba dia nin tahu senbai mo lari ngana kira kita apas kenapa narambas tabuang tersisa sentang kong nabo bekinnya memang ana sobanya taiminya kita ini Yeah, yeah, ampas kalapai.